Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini membicarakan larangan seorang muslim untuk menikahi musyrikah dan larangan seorang mukminah untuk dinikahi dengan musyrik. Jadi ayat ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk peraturan yang Allah berikan kepada kita. Kalau AA punya peraturan kantor, orang yang mau ngikut kantor harus ikut aturan, kan gitu? Iya. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala punya peraturan. Aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikuti. Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan kita, yaitu mengharamkan kita untuk kita mengawini seorang musyrikah atau seorang musyrik. Wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita penyembah berhala itu sehingga dia beriman. Sungguh seorang budak yang beriman lebih mulia daripada seorang penyembah berhala. Jelas. Nah, begitu juga walau ajabatkun, walaupun dia cantik, menarik, kaya dan lain-lainnya. Seperti itu. Yang kedua, wala tunkihul musyrikin, jangan pula engkau menikahkan anakmu dengan orang-orang musyrik. Seperti itu. Hatta yu'minu, sehingga dia masuk Islam. Wala abdun mu'minun khairun min musyrik. Sungguh seorang budak laki-laki yang beriman lebih mulia di sisi Allah daripada seorang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun dia ganteng, tampan, putih, cakep, tinggi dan lain-lainnya. Seperti itu. Ulaika yada'una ilan nar. Yang demikian itu mengajak kita untuk menuju nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang mau bicara? Ya, ya silakan. Pasti nanya sehubungan dengan teteh. Mm-mm. Kan teteh berpisah itu karena berbeda keyakinan. Iya. Nah, kan memang tidak boleh atau sebaiknya memang jangan memaksa agar pasangan kita mengikuti kita, karena tanpa ridho Allah juga tidak baik begitu. Namun sebaiknya apa ya yang dilakukan, karena kakak cinta sekali sama AA-nya gitu. Iya. Nah, jangan memaksa, tapi bagaimana ya? Hari ini cinta teh, besok wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Hari ini oh bungaku, besok oh racunku. Kita ini milik siapa? Allah. Allah. Kalau kita ikut Allah pasti kita akan dapat kebahagiaan dunia dan kalau ikut hawa nafsu, tiada laki lagi yang selain dia. Masya Allah. Baru 4 tahun punya anak ditinggal. Nah. Tapi Ustaz, boleh enggak kalau misalnya teteh berdoa, ya Allah, mudah-mudahan sentuhlah hatinya. Gitu boleh enggak, Ustaz? Ya Allah, mudah-mudahan dia itu bisa satu ideologi dengan saya, masuk dulu, belajar dulu, iya ya kan? Suka keluar lagi tapi habis itu. Jangan lagi, kasihan gitu kan, bener kasihan gitu ya Ustaz ya? Iya, kalau keluar lagi itu yang repot, kan begitu. Jadi otomatis kalau sudah dia keluar lagi setelah dia bersyahadah, dia keluar lagi otomatis dalam Islam itu putus. Bisa nggak minta cerai dengan alasan itu, Ustaz? Oh, bukan minta cerai lagi. Dalam urusan negara, kita harus selesaikan. Tapi dalam hukum Islam, itu otomatis. Seperti itu. Pacar aku juga bilangnya gitu, Ustaz. Katanya mau masuk, ikut masuk agama aku, gitu. Terus? Kok jadi ada rasa ragu itu setelah tadi kan, ngobrol-ngobrol. Yeah. Takutnya nanti setelah menikah, taunya. Kita nggak tahu hatinya manusia. Tapi Islam inginkan seseorang itu harus menikah teh, harus 4. Yang pertama, kalau mau menikah lagi? Enggak, ya udah. Hai Ustaz. Iya. Satu aja agak stres kok ya. 2 setruk ya. 3 stop. Subhanallah. Enggak stres ya. Bella yang stres. Alhamdulillah. Nah, jadi yang pertama pilihlah. Rasulullah mengatakan nasabnya, turunannya, bibit, bebet, bobot. Penting. Takhayyaru linufafikum fa'inat erik dasas. Pilihlah benihmu, karena gen itu turun-menurun. Itu penting. Makanya lihat, orang Jawa bilang bibit, bebet, bobot. Itu penting untuk yang mau kawin ini. Yang belum kawin, yang udah tobat. Ya kan? Nah, mohon maaf. Karena apa? Karena gen itu turun-menurun. Coba kalau anak itu pintar, ganteng, dermawan, handsome, oh, ya kan? Pasti dari bapaknya. Bapaknya subhanallah. Ya kan? Tapi kalau dia bawel, cerewet, judes, agak pelit, dari ibunya. Ibunya subhanallah. Benar kan? Nah, itu Rasulullah mengatakan yang pertama apa? Bibit, bebet, bobot. Yang kedua, ininya. Intelijensinya. Jangan sampai kita ngomong sayur asem, dia jawab sayur bayam. Nah, repot. Seperti itu. Intelijensinya harus sama. Kafa'ah namanya. Nah, yang ketiga, parasnya. Gak mungkin kan mau kawin sama orang yang gak punya kepala. Ya kan, parasnya. Itu lumrah. Ya kan, kedudukannya. Tapi Rasulullah mengatakan, pilihlah yang memiliki pengetahuan agama. Kalau dia punya agama, pasti dia akan takut membawa amanah ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, kita akan berjumpa sesaat lagi.